Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Wasoyal Aba Lil Abna yang ditulis oleh Syekh Muhammad Syakir rahimahullahu ta'ala. Kita langsung masuk ke dalam kitab. Qala rahimahullah, فلا تقطعوا على متكلم حديثه ولا تتسرع بالإجابة قبل التثبت ولا تنازع في مسألة لم يسبق لك الاطلاع عليها. Beliau sebelumnya mengatakan sering pada pertemuan para murid atau para tulab atau para pelajar dengan sekelompok dari teman-temannya, para pelajar juga, beredar diskusi dan dialog atau beredar pembicaraan mereka dengan diskusi dan dialog, bertukar pandangan dalam masalah-masalah yang mereka ketahui. Mereka telah mendapatkan pelajarannya dan keterangannya. Maka ketika beredar pembicaraan yang seperti ini, fala taqta 'alal mutakallim hadithahu, jangan engkau memotong pembicaraan orang yang berbicara. Jangan engkau memotong pembicaraan kawanmu yang lagi berbicara atau mengutarakan pandangan dan mengutarakan, memaparkan apa yang dia ketahui dari masalah ilmiah. Wala tatasarra' bil ijabati qabla tathabbut, dan jangan pula engkau terburu-buru untuk menjawab, menyanggah sebelum engkau memastikan dari jawabanmu apakah jawaban ini jawaban yang lurus, jawaban yang teruji kebenarannya, teruji ilmiahnya, sehingga ketika engkau menjawab dan menyanggah dianggap baik dan benar, bahkan dianggap memberikan faedah kepada mereka. Karena namanya berbicara atau berdialog, beredar pembicaraan dalam diskusi dan dialog. Tentunya satu dengan yang lain memberikan sanggahan dan jawaban, pelurusan dan pembenaran dari apa yang dibicarakan. Kalau didapatkan di sana ganjil atau kurang tepat, Allahu Ta'ala a'lam bisawab. Jadi jangan terburu-buru memberikan jawaban sebelum bisa dipastikan. Sebelum engkau memastikannya, sisi kebenaran, sisi ilmiah dari apa yang kau sampaikan, apa yang kau katakan, apa yang kau jawab, Wallahu Ta'ala a'lam bisawab. Wala tunazi' fi mas'alatin lam yasbik lakal ittila' alaiha. Dan jangan engkau mendebat dalam satu masalah dengan maksud menolak ataupun membantah dalam satu masalah, lam yasbik lakat al-ittila alaiha, yang telaah terhadap masalah tersebut belum engkau dalami. Lam yasbik lakat ittila alaiha, yang telaah dalam masalah tersebut, itilah alaiha, belum engkau dalami, belum engkau kaji, lam yasbik laka, dalami, kaji dengan serius, kaji dengan secara luas, secara mendalam. Jadi jangan engkau mendebat, karena mendebat yang seperti ini sebagaimana disebutkan kemudian, wala tujadil bighairil haq, karena debat yang seperti ini, inilah yang diinginkan oleh beliau. Jangan engkau berjidal dengan batil, berjidal dengan batil, bighairil haq, berjidal dengan batil, berjidal dengan tanpa kebenaran tetapi dengan kebatilan. Sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya bahwa peredaran yang beredar di antara para penuntut ilmu itu atau sering beredar di pembicaraan mereka adalah pembicaraan ilmiah, diskusi-diskusi ilmiah, karena mereka adalah para penuntut ilmu. Bahkan jarang keluar masalah tersebut, jarang keluar dari masalah tersebut. Karena masalah-masalah ilmiah, maka penuntut ilmu tentunya mengkaji terlebih dahulu, mendalami terlebih dahulu. Jangan tidak ada kajian, tidak ada pendalaman, tidak ada pemahaman. Kita semata-mata ingin mendebat, mengumumkakan bahwa kita orang yang memiliki hujjah, tetapi tidak punya sebetulnya mendebat bahkan dengan cara yang batil ini adalah perkara yang tercela. Tentunya membuat kita akan dijauhi oleh teman-teman kita karena kita bukan orang yang bisa diajak berdiskusi, bisa diajak berdialog, bertukar pikiran, bertukar pandangan dalam masalah-masalah ilmiah. Bahkan dikenal kita orang yang ngawur dan orang yang egois. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi hindari hal tersebut. Tetapi ketika terjadi dialog, ketika terjadi diskusi masalah ilmiah, dengarkan dengan baik apa yang dikatakan oleh kawan-kawanmu. Bisa jadi engkau mendapatkan faedah tambahan, atau kalau engkau memiliki faedah, sampaikan setelah mereka menyampaikan dengan seksama. Maka sama-sama pihak akan mendapatkan kebaikan. Wala tudhhiril 'azama 'ala may yunadhiruka. Dan jangan engkau menampakkan keangkuhan bahwa engkaulah orang yang paling hebat. 'Ala may yunadhiruka, terhadap orang yang mendebatmu atau berdialog denganmu dengan menekankan masalah. Alama yunadhiruka. Wala takhruju am mawdu al munadhara fit tasfih ra'yi munadhirika. Dan jangan sampai engkau keluar dalam tema pembahas, tema diskusi. Amaudu ilmu nahwara, tema diskusi, tema dialog, perbincangan. Jangan kamu keluar dari tema tersebut menuju kepada atau berpindah kepada pembodohan dan peremehan pandangan siapa yang mendebatmu atau menyampaikan pandangannya kepadamu. Ra'i munadhirika. Karena hal ini amat tercela. Kita keluar dari tema, tapi malahan kita menuju kepada suatu yang sangat tercela, yaitu kita membodohkan orang-orang. Seakan-akan apa yang ada dari pandangannya dalam masalah ilmiah, suatu yang tidak boleh dan suatu yang ditampik. Dan hal ini tentunya bukanlah sifat orang-orang yang mulia. Atau ditolak. Ditampik ataupun ditolak. Ini adalah bukan sifat orang-orang yang mulia. Karena pembicaraan-pembicaraan masalah-masalah ilmiah. Wala taqri'ihi bil kalam al-mu'lim. Dan jangan engkau sampai mencelanya dengan perkataan yang menyakitkan. Mencelanya dengan perkataan yang menyakitkan. Yang seandainya perkataan itu ditujukan kepadamu, kamu tidak akan mungkin bisa menerima. Al-mu'min akhul mu'min bihasabi imri'in mina min su'in ayyakhkira akhahu Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, mukmin satu dengan yang lain bersaudara. Cukuplah dari kejelekan seorang mukmin atau seorang itu dikatakan melakukan perbuatan jelek apabila dia merendahkan, menghinakan saudaranya. Perkataan-perkataan yang menyakitkan ini tidak boleh keluar dari seorang penuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya dari sifat yang tercela ini. Hanya saja apabila engkau mengetahui bahwa perkataannya salah, tidak tepat dengan keilmuan yang engkau pahami dan engkau ketahui, maka luruskan dengan baik dan bimbinglah dengan benar agar temanmu dan kawanmu terbimbing. Tidak membodohinya, tidak menyakitinya, melukainya dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas, kalimat-kalimat yang menyakitkan. Wala ila taubikhihi idza dhahara khata'uhu fil fahmi. Dan tidak pula kita merendahkannya apabila tampak kesalahannya di dalam memahami masalah. Apabila tampak kesalahannya di dalam memahami masalah, karena manusia terbatas dengan akalnya. Bisa jadi satu waktu dia memahami dengan lurus, benar, bisa jadi dia salah faham dalam masalah-masalah ilmiah. Maka ketika didapati saudara kita, teman sejawat kita dalam menuntut ilmu salah faham, diluruskan, dibenarkan, dibimbing dengan baik, tidak direndahkan. Sebagaimana ketika kita juga terjadi salah faham terhadap satu masalah, kita juga akan mendapatkan bimbingan dan arahan dari kawan-kawan penuntut ilmu kita. Mereka lah para penuntut ilmu yang mengerti kemuliaan dan selalu menempatkan kemuliaan pada tempatnya yang layak. La ya'riful fadla illa dhawuhu, kata para ulama. La ya'riful fadla illa dhawuh. Tidaklah mengetahui keutamaan dengan posisinya, dengan derajatnya, kecuali mereka orang-orang yang memiliki keutamaan pula. Jadi tidaklah mengetahui posisi keutamaan itu kecuali orang-orang yang memiliki keutamaan. Adapun orang yang tidak memiliki keutamaan, dia tidak akan faham. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Penuntut ilmu adalah pembawa ilmu agama, pembawa ilmu syarif, pembawa ilmu yang mulia, yang agung. Maka ilmu tersebut membimbing adab dan akhlak mereka menjadi akhlak yang agung pula, yang mulia pula. Ya bunayya, al-muhawara bainat tullab fil masail ilmiyah. Wahai anakku, wahai para penuntut ilmu, muhawarah, diskusi ataupun pembicaraan bainat tullab yang beredar di antara para penuntut ilmu dalam masalah-masalah ilmiah, itu jazilatul fawaid, memberikan banyak sekali fawaid, faedah demi faedah. Kenapa demikian? Karena orang yang berbicara, menyampaikan apa yang dia pahami dari masalah, dia mungkin telah mendalaminya, bahkan dia telah membuka referensi yang lain untuk menguatkan apa yang telah dia ambil, apa yang dia pahami. Jadi banyak fawaid. Demikian tuqawil fahma, ini akan menguatkan pemahaman, karena sebagaimana telah diungkapkan atau telah disampaikan, yaitu hendaknya para penuntut ilmu selalu berdiskusi, karena kalau mereka meninggalkan hal tersebut, akan terlupakan masalah yang mereka telah ketahui dan akhirnya lenyap. Wallahul musta'an. Sehingga dengan diskusi, dialog, dengan bertukar pendapat, pandangan, belajar bersama-sama dengan kawan kita yang beredar di sana pembicaraan-pembicaraan masalah ilmiah, ini akan menguatkan pemahaman kita. Selain tadi memberikan banyak faedah-faedah, faedah-faedah ilmu tentunya. Telah kita dengar para ulama mengkaji kitab berulang-ulang, dan setiap dia kaji dalam satu pengulangan, fawaid yang sangat banyak yang mereka dapatkan. Padahal kitab yang mereka kaji, kitab yang sebelumnya mereka kaji. Artinya demikian diskusi di antara sesama para penuntut ilmu. Wa tutliqul lisan, dan juga dengan diskusi ini akan memberikan kecakapan terhadap lisan kita. Lisan kita jadi cakap, yaitu bisa menyampaikan masalah, memaparkan masalah dengan baik dan benar, cakap. Karena lisan latihannya dengan membicarakan apa-apa yang bermanfaat agar lisan itu menjadi cakap. Adapun kalau suatu yang tidak bermanfaat, dia diam. Itulah yang dibimbing oleh Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata dengan perkataan yang baik atau dia diam. Dia mengupayakan berbicara dengan pembicaraan yang baik. Dan pembicaraan yang baik tentunya adalah pembicaraan ilmu. Memaparkan, menjabarkan ilmu. Ini akan melatih, memberikan kecakapan kepada lisan kita. Dan kalau kita ingin selamat dari pembicaraan yang lain yang tidak memberikan faedah, kita diam. Tutliqul lisan wa tu'inu ala husni ta'bir anil aghrad al maqsudah, dan membantu seseorang untuk menyampaikan dengan ibarat-ibarat yang indah. Menyampaikan dengan ibarat yang indah. Dia memaparkan ibarahnya dengan indah. Dari tujuan-tujuan yang diinginkan, tujuan yang ingin disampaikan, jadi akan membantu dia untuk meluruskan, mengindahkan ibarat-ibarat yang dia katakan. Sehingga sampai kepada tujuan dan maksud yang diinginkan. Atau akan membantu dia dalam pengungkapan yang lebih baik, husnit ta'bir, pengungkapan yang lebih baik dari maksud yang diinginkan. Dia bisa mengungkapkan dengan lebih baik dengan apa yang dia ingin sampaikan. Ini kalau dia terlatih dan sering berdiskusi. Jadi membantu dia dalam mengumumkakan dengan cara yang baik atau dengan takbir yang baik, ibarah yang baik, ungkapan yang baik dari maksud dan tujuan yang ingin dia sampaikan. Al-aghrad al-maqsudah. Karena kalau tidak terbiasa, susah untuk menyampaikannya dan bisa jadi tidak mengena dengan tujuan dan maksud. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini diketahui dari pengalaman yang ada. Juga dari dialog dan diskusi, bertukar pandangan dalam masalah-masalah ilmiah antara sama para penuntut ilmu, tuwallidu fit talib al-jur'a wal-iqdam, menumbuhkan kepada seorang pelajar sifat berani dan untuk tampil. Sifat berani dan untuk tampil. Artinya, keberanian yang terpuji dan tampil diinginkan di sini dengan apa yang semestinya untuk dia tampil menerangkan suatu yang bahkan sangat dibutuhkan oleh yang lainnya. Karena kalau dia tidak tampil, dia tidak berani untuk menyampaikan masalah, maka manusia pun akan salah paham dan manusia pun akan tetap menjadi orang-orang yang bodoh karena tidak mengerti masalah. Suatu waktu Rasulullah bertanya, kira-kira pohon apa yang amat berguna seperti seorang mukmin? Di situ ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar Ibnul Khattab, ada para sahabat yang besar dan yang lainnya. Juga ada Abdullah Ibnu Umar. Tidak ada yang bisa menjawab, tetapi terbetik di dalam benak dan kalbu Ibnu Umar bahwa itu adalah pohon kurma. Maka ketika pulang, Ibnu Umar pun mengatakan kepada ayahnya, saya tadi ingin menjawab seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, yaitu pohon kurma, tetapi saya malu. Maka Abdullah ibn Umar ditegur. Maksud dari kisah ini, tidak adanya keberanian untuk menyampaikan yang benar, tidak berani tampil dalam keadaan yang semestinya dia tampil karena dibutuhkan. Ini bahkan sikap yang tidak pantas bagi para penuntut ilmu. Bisa jadi yang ma'ruf tidak tersampaikan, yang mungkar tidak diingkari. Bisa jadi demikian. Tetapi dengan diskusi akan melatih seorang dialog masalah-masalah ilmiah, pembicaraan yang beredar dalam masalah-masalah ilmiah akan menumbuhkan, melatih seorang untuk berani dan tampil dalam menyampaikan kebenaran, bukan riaan. Walakin ya bunayya la yanfa'uka hadha inda Allah wala inda nas. Tetapi perlu diingat wahai anakku, para penuntut ilmu, tidak akan bermanfaat hal ini kepadamu di sisi Allah dan juga di sisi manusia, terkecuali idza kunta muhadzab al-akhlaq, apabila engkau tergolong dari orang-orang. Jadi terkecuali apabila engkau tergolong dari orang-orang yang memiliki akhlak yang terdidik. Jadi engkau menyampaikannya dengan akhlak yang terdidik, bukan menyampaikannya dengan menyelisihi norma-norma adab, akhlak, tapi dengan akhlak yang terdidik. Dengan demikian betapa pentingnya akhlak, karenanyalah kita mempelajari kitab ini. Ba'idan anil fuhsyi fil qaul. Apabila engkau menjauhkan dirimu dari omongan yang kotor, omongan yang rendahan, omongan yang nista bahkan, ba'idan anil fuhsyi fil qaul. Jadi diskusi akan menjadi bermanfaat apabila kita menghindari ini. Taqulul haq, sehingga katakanlah kebenaran yang kamu ketahui dari apa yang kamu pelajari, apa yang engkau dapatkan dari ilmu, katakanlah kebenaran tersebut, walau ala nafsika, walaupun tuntutannya perkataan itu ditujukan kepadamu. Katakanlah perkataan yang benar kalaupun itu berhadapan padamu sendiri. Wala ta'khudhuka fil haqqi laumatu la'im. Dan jangan sampai laumatu la'im, celaan orang yang mencelah, memalingkanmu, ta'khudhuka, memalingkanmu dari kebenaran, fil haqqi. Jadi jangan sampai celaan orang yang mencela memalingkanmu dari kebenaran. Karena kebenaran harus ditegakkan walaupun terhadap dirimu. Demikian pada yang lainnya. Jangan sampai engkau lari dari kebenaran karena malu. Dan jangan sampai engkau lari dari kebenaran karena membela atau menginginkan yang menyelisih kebenaran yang ada pada manusia. Tidak demikian. Katakanlah yang hak, walau kana murran, walaupun pahit. Tetapi tentunya tadi, dengan mengedepankan akhlak yang terdidik dan menjauhi kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat rendahan, Wa ya subhanallah, kalau penuntut ilmu demikian, tentunya dia akan menjadi penuntut ilmu yang mulia dan utama. Tidak hanya di sisi manusia, tetapi bahkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dan kalian secara khusus, wahai para penuntut ilmu, diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kita dengarkan dari keterangan-keterangan tadi, adab, akhlak yang utama, yang terdidik, kalimat-kalimat yang utama, kalimat-kalimat yang mulia yang keluar dari lisanmu, dan diisyarahkan, diisyaratkan dengan anggota badanmu, sehingga tidak sekedar engkau membawa ilmu agama, tetapi engkau bisa membumikan ilmu agama tersebut ke dalam tubuhmu, ke dalam perbuatanmu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.